السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين yang saya hormati. Kita masih pada bab min asyirki an yastaghitha bighairillah aw yad'u ghairahu, termasuk kesyirikan beristighatsah, meratap, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampai pada dalil berikutnya yang dibawakan oleh musannif rahimahullah, wa huwa Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa qawlu fabtaghu 'inda Allahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Hendaklah kalian mengharap dari sisi Allah rizki dan beribadahlah kepadanya dan bersyukurlah kepadanya, karena kalian kepadanya akan dikembalikan. Ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 17 sangat jelas menyatakan fabtaghu 'indallah, carilah dari Allah, harapkanlah dari Allah, mintalah kepada Allah rizq. Karena Allah Subhanahu wa taala huwa ar-razzaqu dzul quwwati al-matin. Karena Allah huwa ar-razzaqu dzul quwwati al-matin, yang Maha memberi rezeki dan Maha memiliki kekuatan yang kokoh. Disebutkan dalam syarahnya, qala syani rahimahullah, ya'muru 'ibadahu bi ibtigha'i rizqi 'indahu wahdahu. Allah perintahkan hamba-hambanya untuk meminta rizki dari sisinya sendirinya, duna masiwah, tanpa meminta dari yang selainnya. Mimman la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'a, yani jangan meminta dari selainnya yang tidak memiliki apapun di langit dan di bumi, tidak memiliki apapun, bahkan tidak memiliki dirinya sendiri. dirinya dimiliki oleh Allah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, Allah katakan fattaghu 'indallah, mintalah dari sisi Allah. Fataqdimud dzarf yufidul ikhtisas. Didahulukannya dzarf 'indallah ini yufid, memberikan faedah al-ikhtisas, pengkhususan. Fattaghu ar-rizqa minallah, mintalah rizki dari Allah. Tetapi maf'ul dari wabtaghu dibelakangkan. Fattaghu 'indallah, didahulukan dzarfnya 'indallah, mintalah dari Allah rizki. Yufidul ikhtisas, berbeda maknanya atau berbeda penekanannya kalau dikatakan fattaghu rizqa minallah, mintalah rizki dari Allah. Berbeda. Walaupun secara makna sama, mintalah rizki dari Allah, tapi kalau dibalik, mintalah dari Allah rizki, ini sudah memiliki tekanan khusus, yakni maknanya hendaklah minta dari Allah, jangan dari yang lain. Sama seperti ketika kita mendahulukan Allah dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu juga sama. Kepadamu lah aku meminta, kepadamu lah aku beribadah, kepadamu lah aku minta pertolongan. Ini menunjukkan takhsis. Sama demikian pula kalimat ini, fabtaghu 'indallah ar-rizqa wa'buduhu, dan beribadahlah kepadanya. Hadza min 'athfil 'ami 'alal khass. Ini termasuk 'athf 'am 'alal khass. Diikutkannya perkara yang umum setelah perkara yang khusus. Dan itu menunjukkan bahwa yang disebutkan pertama termasuk dalam yang kedua. Mintalah dari Allah rezeki. Kemudian wa'buduhu, dan beribadahlah. Maknanya beribadahlah kepada Allah khususnya dalam masalah meminta rezeki. Artinya meminta rezeki kepada Allah ibadah. Yang kalau diberikan pada selain Allah, maka itu kesyirikan. Fa in ibtigha'a ar-rizqi 'indahu min al-ibadah. Karena meminta rezeki, berdoa kepada Allah termasuk ibadah. Allati amara biha, yang Allah perintahkan dengannya. Berkata Al-Imad Ibn Katsir rahimahullah, kalimat fattaghu maknanya fatlubu, mintalah, carilah di sisi Allah. La inda ghairihi, di sisi Allah, yani bukan di sisi yang lainnya. Liannahu al-maliku lahu, karena Allah lah pemiliknya, Allah lah yang menentukannya. Wa ghairuhu, sedangkan selain Allah, la yamliku syai'an min dhalik, tidak memiliki sesuatu apapun dari itu. Fa'buduhu, maka beribadalah kepadanya. Kata Ibnu Katsir, maknanya akhlisu lahul ibadah, maknanya ikhlaskanlah peribadatan hanya untuk Allah saja. Wahdahu la syarikalah, tidak sekutu baginya. Wa syukurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Ay ala ma an'ama alaikum, yakni atas apa yang Allah rezekikan pada kalian. Kadang-kadang seseorang meminta kepada Allah tapi enggak bersyukur, sehingga dia meminta dalam keadaan merasa belum diberi, padahal sudah diberi. Khanifidina azakumullah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki rasa syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berikan rezeki padaku, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Diberi rezeki oleh Allah, dia masih enggak merasa. Lah kamu kan sudah diberi, masa segini? Kok cuma segini? Emang mau berapa? Khanifidina azakumullah. Dalam keadaan kecukupan itu relatif. Kecukupan itu relatif. Kalau mengikuti hawa, enggak akan ada puasnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh telah melalaikan kalian at-takatsur. Takatsur memperbanyak, kurang. Sampai kapan? Zurtumul maqabir, sampai kalian masuk liang kubur. Kalau dikasih satu lembah emas, niscaya akan menginginkan lembah yang kedua. Dan akan terus seperti itu sampai mulutnya dipenuhi dengan tanah kuburan. Baru berhenti. Sudah enggak bisa lagi berbuat apa-apa. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka-mereka yang mengikuti hawa, yang mengikuti nafsu tamakannya, maka enggak akan pernah puas. Kecukupan itu relatif. Maka yang dikatakan ghina, ghina nafs, yang namanya ghina, kekayaan itu kekayaan hati. Kalau hati sudah merasa cukup, dia merasa yang paling kaya. Alhamdulillah, saya bisa makan, saya bisa minum, saya bisa bernaung. Alhamdulillah, saya dalam keadaan bisa, saya hatul afiat, bisa berbuat. Ni'mah, azimah, alhamdulillah ya rabbal alamin. Aku bersyukur kepadamu, engkau telah memberikan kecukupan kepadamu. Padahal kalau melihat ke atas, masih banyak yang di atas, yang di atas, yang di atasnya. Sayang sekali. Mereka tidak mau menengok ke bawah. Bahwa ternyata saya ini sudah cukup. Lihat di bawahnya. Masih banyak yang lebih sengsara. Tetapi aktsarun nas, kebanyakan manusia, yang turuna ila man fauqahu, selalu melihat orang yang di atasnya. Tapi si fulan sudah begini, si fulan sudah begitu. Lihat yang di atasnya, lihat yang di atasnya. Maka enggak akan pernah puas, enggak akan pernah cukup. Maka minta pada Allah. Jangan lupa syukuri kalau diberi. Syukuri kalau diberi, alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kita dengan cukup. Wa ilaihi turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni yaumul qiyamah. Maksudnya dikembalikan, dikembalikan kepada Allah untuk dihisab, untuk dibalas. Yujaza kullu 'amilin bi'amalihi. Akan dibalas setiap orang yang beramal dengan amalannya. In khairan fa khairun, in syarrun fa syarrun. Kalau baik dibalas dengan kebaikan, kalau jelek dibalas dengan kejelekan. Dan ini sudah sunnatullah. Al jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Enggak ada balasan orang yang baik kecuali kebaikan. Wa qala al musannif rahimahullah. Kemudian musannif membawakan lagi dalil berikutnya. Yang memerintahkan, mewajibkan, mengharuskan agar kita meminta kepada Allah, beristighatsah kepada Allah. Qala al-musannif rahimahullah wa qawluhu wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Dibawakan ayat Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ أَضَلُّ, siapa yang lebih sesat? Menunjukkan ini paling sesat yang akan disebutkan, ya. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ, siapa yang lebih sesat dari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah? Kepada siapa kau selain Allah? Justru kepada yang Allah katakan yang la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang enggak akan bisa memberikan apa yang dimintanya ila yaumil qiyamah. Meminta kepada makhluk, pada sesuatu yang enggak akan mengabulkan permintaannya ila yaumil qiyamah. Wallahi dalal. Dungu. Adallu min himari ahli, lebih sesat dari keledai piarannya. Minta kepada sesuatu yang tidak mungkin bisa mengabulkan. Minta kepada yang tidak memiliki. Hadza jahil, hamqa, ahmak, dungu. Minta kepada yang tidak punya, apa mungkin diberi? Bahkan sudah menjadi pepatah orang-orang Arab, faqidu syai' la yu'ti. Faqidu syai' la yu'ti. Yang tidak punya tidak akan memberi. Tayib, yang kamu minta, jangankan hidup, dia gak memiliki kehidupan, apalagi memiliki yang lain. Sudah mati, sudah dikubur, kemudian diminta, ya fulan, ya fulan, ya fulan. La yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, gak akan bisa mengabulkannya ila yaumil qiyamah. Bahkan bukan hanya itu, wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka ghafil, lalai terhadap doa orang tersebut. tidak mengerti sama sekali, enggak tahu menahu permintaan-permintaannya. Kamu minta apa tadi? Saya enggak tahu. La yasma' wa la yubsir. Mati. Mauta. Sudah mati. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan engkau enggak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Wahum an du'aihim ghafilun. Karena tidak mendengar, maka dia ghafil. Maka orang-orang mati tadi lalai. Enggak tahu apa yang kau minta. Enggak tahu apa yang kau ucapkan. Enggak tahu apa yang kau doakan. Maka mereka enggak paham. Bagaimana mungkin akan memberi? Paham aja enggak. Pertama, la yastajibu lahu. Kedua, ghafil an du'ai. Tidak tahu apa yang diminta. Kemudian Allah katakan setelah itu, wa idha husyiran nas. Yang ketiga, kalau dikumpulkan nanti manusia di padang mahsyar, kanu lahum a'da'a, justru yang diminta tadi menjadi musuhnya, bukan menjadi pembelanya. Menjadi musuhnya, bukan penolongnya. Semuanya terbalik. Semuanya terbalik. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka mengingkari peribadatan orang-orang tersebut. Meminta kepada wali-wali, orang-orang saleh yang sudah mati. Kalaupun benar-benar saleh ahli tauhid, ulama abriya, masya Allah, salihun, dan ahlul jannah, ahlul surga. Ketika orang-orang tadi meminta kekuburannya, apakah orang-orang saleh tadi memiliki langit dan bumi? Tidak. Apakah bisa menentukan takdir? Tidak. Apakah dia bisa menentukan rezeki? Tidak. Apakah dia mendengar doa-doa orang yang meratapnya, yang beristighatsah kepadanya, yang memanggil-manggilnya, ya wali Allah, ya wali Allah. Apakah mendengar? La yasma' wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Ditambah lagi, bagaimana kalau dibangkitkan nanti yaumul qiyamah? Ternyata ketika dibangkitkan yaumul qiyamah, orang-orang saleh tadi menjadi a'daan, menjadi musuh-musuh mereka. Kenapa kalian meminta kepadaku, tidak meminta pada Allah? Karena mereka ahli tauhid. Karena mereka mengerti la ilaha illallah. Maka mereka mengingkari orang-orang yang berdoa pada dirinya, pada kuburannya. Akan mengingkari. Kalian melakukan apa? Aku berlepas diri dari kalian. Aku tidak menyuruh kalian. Aku tidak memerintahkan kalian. Aku melarang kalian ketika hidupku. La tusyrik billah. Jangan berbuat syirik pada Allah. Kanu lahum a'da'a. Jadi musuh-musuh mereka. Wa haula. Mereka ini an ibadatihim kafirin, dan mengingkari kufur. Aku tidak percaya, aku ingkar kepada apa yang kalian lakukan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Dalam syarahnya disebutkan, fanafa subhanahu wa ta'ala an yakuna ahadun adalla mimman yad'u ghairahu. Maka Allah menafikan, tidak ada yang lebih sesat, enggak ada yang lebih dalal daripada orang-orang tersebut yang berdoa kepada selain Allah, yang memiliki empat perkara tadi. Apa empat perkara? Pertama, la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang enggak mungkin mengabulkan permintaannya sampai hari kiamat. Yang kedua, an du'aihim ghafilun, lalai terhadap apa yang mereka ucapkan. Tidak tahu, enggak paham, enggak mengerti, enggak dengar apa yang mereka doa. Yang ketiga, kalau dikumpulkan di padang mahsyar, justru jadi musuhnya, bukan jadi pembelanya. Yang keempat, mereka kafir, mereka mengingkari peribadatan orang-orang tersebut kepada dirinya. Khana bin na'azakumullah. Maka Allah katakan orang yang seperti ini adal. Wa man adal? Siapa yang lebih sesat dari dia? Wal ayatu ta'ummu kull man yud'a min dunillah. Maka ayat ini mencakup semua yang berdoa pada selain Allah. Kena semua. Bagaimana kalau kepada orang saleh? Sama. Orang saleh juga enggak bisa mengabulkan. Bagaimana kepada para nabi? Ya Nabi Allah, sama. Nabi Allah Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam ataupun para anbiya enggak bisa menentukan takdir. Yang menentukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dalam dakwah para rasul semuanya menyatakan mintalah pada Allah, mintalah pada Allah, mintalah pada Allah. Bani Israel ketika mengatakan pada Musa, selalu berkata, mintalah wahai Musa pada Allah, mintakan pada Allah. Paham mereka. Ini justru lebih parah daripada Bani Israel. Khalid bin A'azakumullah. Qala, dikatakan, ta'ummu kulla man yud'a. Kalau orang saleh saja, para anbiya saja, tidak bisa mengabulkan permintaan mereka, bahkan tidak mendengar permintaan mereka, maka justru nanti menjadi musuh-musuhnya, musuh-musuh musyrikin, musuhnya para musyrikin, bahkan akan mengingkari perbuatan mereka. Apalagi yang berdoa kepada batu, kepada pohon, apalagi yang berdoa kepada jin-jin, apalagi yang berdoa pada yang dikatakan penunggu lautan, penunggu gunung, penunggu hutan dan sebagainya. Semua itu sama, lebih parah lagi bahkan. Qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfadh-dhurri 'ankum wala tahwila. Kata Allah, katakan pada mereka, silakan panggil orang-orang yang kalian anggap selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka memiliki sesuatu? Apa mereka bisa menyingkapkan madarat? Yakshifus su? Apakah bisa mereka yakshifud dur ankum? Apakah mereka bisa yuhawil, memindahkannya? Qul inna a'udzubikumullah. Ucapan Allah ini menunjukkan bahwa tidak akan ada yang bisa, enggak akan ada yang mampu, enggak ada yang memiliki kekuasaan. Kalau Allah kehendaki dengan takdirnya si fulan terkena madarat, siapa yang bisa menghalanginya? Lah. Sebaliknya si fulan Allah takdirkan mendapatkan kebaikan, siapa yang bisa menghalanginya? Berani ada yang berkata, "Oh, ada yang bisa menghalangi takdir Allah?" Maka dia kafir sekafir-kafirnya. Berarti menganggap ada yang lebih hebat dari Allah SWT, ada yang lebih menakdirkan, lebih menentukan. Ini khawli bin a'azakullakum muslim yang sarumati. Bahkan sihir pun dengan kehendak Allah SWT, kalau Allah tidak takdirkan, gak akan terjadi abadan. Khawli bin a'azakumullah. Kalau Allah tidak takdirkan, kalau Allah tidak kehendaki, gagal sihirnya. Bukan berarti dia ala kulli syai'in qadir, sama sekali tidak. Bukan dia bisa menentukan takdirnya semau dia, tidak sama sekali. Kalau Allah takdirkan berhasil, maka dia berhasil. Kalau di Allah takdirkan gagal, maka dia gagal. Semuanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Fa fi hadhil ayah akhbara annahu la yastajibu wa annahu ghafilun an da'ihi. Maka Allah mengkhabarkan dalam ayat ini bahwa siapa yang disembahnya, siapapun itu, tidak akan mengabulkan ila yaumil qiyamah, dan dia ghafilun, dan dia tidak tahu menahu tentang peminta-mintanya atau orang yang memintanya. Wa idza husyiran nas, kalau dikumpulkan manusia nanti, kanu lahum a'daa, justru akan menjadi musuh-musuhnya dan mengingkari peribadatannya. Fatanawalatil ayat kulladain, maka ayat ini mencakup seluruh orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'um kull mad'uin, dan mencakup semua yang diseru, yang dijadikan sebagai tuhan atau diminta kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama seperti yang digambarkan dalam ayat ini. Khana bin a'azakumullah. Demikian ayat yang sangat tegas dan jelas menyatakan bahwa siapapun yang beribadah pada selain Allah, maka dia adalah adallu, orang yang paling sesat. Dan siapa yang diseru selain Allah, yang manusia berdoa padanya selain Allah, maka dia enggak akan bisa mengabulkan doa, enggak akan bisa memberi, enggak akan bisa, dia bahkan lalai, enggak tahu apa yang diucapkannya. Barakallahu fik. Kita akan lanjutkan ba'da dhuhr insyaallah taala. Insyaallah taala. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.